Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Melanjutkan apa yang telah kita sampaikan dari khutbah tadi berkaitan dengan nikmat adanya hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan di antara hidayah yang selalu kita berharap kepada Allah Ta'ala adalah hidayah yang akan menghantarkan kita ke dalam surga. Karena orang tersebut berhasil masuk ke dalam surga ternyata juga karena sebab hidayah dari Allah. Yang sebelumnya di dunia dia juga mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, hidayah ilmu nafi', hidayah amal soleh. Hal ini seperti yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-43. Allah Ta'ala menceritakan tentang orang-orang yang berhasil masuk surga, kekal di dalamnya. Wa nasya'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami cabut dari dalam dada-dada mereka, dada-dadanya mereka orang-orang mukmin yang telah berhasil masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Wa hadza min karamihi wa ihsani, dan ini termasuk kemuliaan dan kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada ahli jannah. Apa itu? Anal hil alladhi kana maujadan fi kulubihim wa tanafus alladhi bainahum annallaha yakla'uhu, rasa dendam yang ada di dalam hati-hati mereka, saling berlomba di tengah mereka berebut sesuatu, Allah cabut. Wa yuzilu, dan Allah hilangkan. Hatta yakunu ikhwana, sehingga mereka di surga itu bersaudara, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa jengkel sesama mereka. Mutahabin, saling mencintai. Wa akhla mutasafin, teman-teman setia yang mereka saling bersatu. Itu salah satu nikmat di dalam surga. Kalau di dunia masih ada rasa dengkel, rasa jengkel kepada temannya sendiri. Namun ketika orang mukmin berhasil mendapatkan dan masuk surga, wa nasya'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar, mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan mereka berkata, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita hidayah ini. Apa itu hidayah ini? Kata Sa'di rahimahullah, manna alaina wa auha ila qulubina, Allah anugerahkan di dalam hati-hati kami, Allah berikan ke dalam hati kami kenikmatan ini, hidayah ini. Fa amanat bihi, lalu kami mengimani dengan hidayah itu. Wa qadat lil a'mal al musilah ila dahadid dar, lalu Allah tuntun hati-hati kami, jiwa kami, raga kami mengamalkan amalan yang menyampaikan ke dalam surga ini. Jadi mereka berhasil masuk surga sekali lagi karena hidayah, pertolongan dan bimbingan Allah, mampu beramal-amal soleh yang menjadikan masuk surga. Mereka bersyukur setelah berhasil. Wa hafidhallahu alaina imanana wa amalana. Setelah Allah menjaga keimanan dan amal kami. Yang menjaga keimanan kita Allah, bukan kita. Bukan ilmu kita, bukan saudara kita, bukan. Yang menjaga keimanan kita adalah Allah. Karena hati kita diantara jemari-jemarinya Rabbul Alamin yukallibu kaifa syaa. Wa a'malana, dan juga Allah yang menjaga amal kita. Kita mampu ikhlas karena taufik minallah. Kita mampu mutaba'atu Rasul karena sebab pertolongan Allah. Bukan karena kepandaian dan kecerdasan kita. Hatta awsalana biha ila hadhihi ad-dar, sampai akhirnya Allah menyampaikan kita ke tempat ini, surga. Fa ni'ma rabbul karim. Inilah sebaik-baik nikmat yang diberikan Rabb yang Maha Mulia. Allati ibtada'na bi ni'am wa asda minan ni'am, yang telah memberikan mendahului dengan banyak nikmat. Baik yang zahirah dan batinah. Ma la yuhsihi al-makhsun wa la yu'adduhu al-'adud. Yang tidak bisa menghitung, membilang berapa jumlahnya orang yang mampu menghitung dan membilang angka. Tidak ada yang mampu. Sehingga mereka mengatakan apa tadi? Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Barakallahu fiik. Itulah nikmat hidayah masuk surga. Lalu mereka mengucapkan juga kalimat sebagai pengingat agar semakin bersyukur. Kalau kita mengingat-ingat suatu kenikmatan, ingat lawannya. Kalau kita mengingat lawannya akan semakin bersyukur. Kalau antum diberi nikmat sehat, ingat ketika sakit. Kemarin tidak bisa ke masjid, sekarang bisa ke masjid, alhamdulillah. Baru tersadar, ih nikmat sekali. Bukan karena kita sakit, sehat, tapi tidak bisa ke masjid. Karena ada aturan, protokol kesehatan. Barakallah. Dan ini nikmat. Sehingga mereka mengatakan wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau bukan karena hidayah yang diberikan oleh Allah, niscaya kami tidak akan mendapatkan hidayah ini. Kata Sa'di rahimahullah, ai laisa fi nufusina qabilatun lil huda. Laula annahu ta'ala manna bi hidayatihi wa tibai rusuli. Kalau bukan karena sebab Allah Ta'ala menganugerahkan hidayahnya dan hidayah mengikuti rasulnya. Sehingga barakallahu fik, mereka sekali lagi di surga memuji Allah. Demikian pula kita kaum mukminin selalu memuji Allah. Subhanallah bihamdih. Sehari 100 kali akan diganti dengan balasan yang lebih baik, pahala di sisi Allah. Baik, maka orang tersebut setelah mereka mengakui besarnya nikmat hidayah, laqad ja'at rusulur rabbina bil haq wa nudu antil kumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Sungguh telah datang para rasul Rabb kami dengan benar. Dan mereka pun dipanggil, silahkan masuk surga. Silahkan kalian masuk surga, surga yang telah diwariskan untuk kalian. Karena surga itu diwariskan untuk orang-orang yang bertakwa. Bima kuntum ta'malun, dengan sebab qala ba'du salaf, ai ahlul jannah najau minan nar bi'afwillah. Para penghuni surga ini masuk surga selamat dari neraka karena sebab ampunan Allah. Kalau bukan karena ampunan Allah, berapa banyak dosa-dosa kita. Setiap hari kita punya kesalahan dan dosa. Kullu bani adam khata'. Setiap Bani Adam, selama dia anak Adam, ada pintu untuk berbuat salah. Kadang kesalahan kita tahu. Yang kita lakukan, saya tahu itu salah. Tapi hati lebih condong kepada kesalahan itu. Kadang kita tidak tahu kalau tidak belajar. Ternyata salah. Barakallahu fikum. Kadang kita tahu dan kita tahu itu salah. Kadang kita tidak tahu itu salah. Sehingga kalau bukan karena ampunan Allah, kalau bukan karena sebab rahmat Allah, niscaya kita tidak akan sanggup mendapatkan dari berbagai macam kesalahan-kesalahan kita, dari rasa malu kita kepada Rabbul Alamin. Tapi Masya Allah, Allah Maha Pengampun dan Pemaaf. Jika orang ini dimasukkan jannah. Wa adkhalu jannah bi rahmatillah, dan mereka masuk surga karena sebab rahmat dari Allah. Wa qatasabun manazil wa rawarathuha bil a'mali shalihah, dan mereka mendapatkan bagian tingkatan surga sesuai dengan amal-amal soleh. Atau yang derajatnya paling tinggi di Firdaus. Fa idza sa'altumul jannah fas'alul Firdaus. Kalau kamu minta surga, jangan tanggung-tanggung, ya, mintalah surga Firdaus, karena bertingkat. Ini sesuai dengan amal masing-masing. Karena kita imannya juga bertingkat-tingkat. Iman kita kadang naik, kadang turun. Iman kita dengan saudara kita juga tidak sama. Ada yang cepat menerima kebenaran, ada yang pelat. Ada yang langsung menyambut, ada yang kadang langsung menolak. Berbagai macam sifat manusia berbeda-beda. Sehingga tingkatan amalannya pun berbeda-beda. Surga pun berbeda-tingkat-tingkat. Wahya min rahmatihi bal min a'la anwa'i rahmatih. Itu termasuk rahmat Allah. Itu termasuk rahmat Allah. Makanya Allah jadikan pintu-pintu jalan surga sangat baik. Abwab, pintu-pintu yang bisa menghantarkan ke dalam jannah itu sangat banyak. Dan ini termasuk rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit saya bawakan beberapa riwayat yang menunjukkan demikian. Bahwasanya pintu-pintu jannah itu sangat banyak. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah, nudiya min abwabil jannah." Barang siapa yang memberikan nafkah zawjaini. Zawjaini kata Imam Abdul Bar qala ma'nahu 'inda ahli al-'ilm, man anfaqa syai'aini min naw'in wahid. Siapa yang memberikan dua hal yang dari satu jenis. Sesuatu dua hal dari satu jenis. Nahu dirhamain, dinorain, qamisain. Au hamala ala dabatain. Dia menginfakkan dua dirhamnya, dua dinarnya, dua kamisnya. Atau membawa di atas dua kendaraannya. Itu kata Imam Abdul Bar rahimahullah. Demikian pula kata Ibnu Hajar, al-murad bi zawjain infaqu syai'ain min ayyi sinfin min asnafil mal. Barang siapa yang menginfakkan zawjain tadi, dua jenis atau dua satu jenis tapi dua bagian, dirhamain komisain tadi atau yang semisal dengannya, di jalan Allah, artinya di jalan Allah, talaba sawaballah, dia mencari pahala Allah, maka kata beliau, mudiya min abwabil jannah, dipanggil dari pintu surga. Masya Allah. Ya Abdallah hada khair, wahamba Allah ini kebaikan. Faman kana min ahli salat, siapa yang di dunia golongan orang yang ahli salat. Tayyib, du'iya min babis salat. akan dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Siapa yang di dunia ahli jihad, orang selalu menyiapkan waktunya, tenaganya berjihad di jalan Allah. Hartanya, jiwanya disiapkan di jalan Allah. Kapanpun, dimanapun siap. Ahli jihad. Orang seperti ini akan dipanggil du'iya min babi al-jihad. Barakallahu fiik. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babi rayyan. Siapa yang di dunia ahli saum, orang yang menjaga saum Ramadannya, dia juga ahli saum sunnahnya, dipanggil dari babu ar-rayyan. Wa man kana min ahli sadaqah. Siapa yang dia di dunia golongan orang yang ahli sedekah, ada kebaikan langsung disambut, saya infak walaupun sedikit sambut. Karena orang yang muttaqun alladzina yunfikun fis-sarra wad-dharra wal-kadhibinal ghaidha wal-'afina 'anil nas. Orang muttaqin itu ketika ada ajakan kebaikan disambut, walaupun dia sendiri dalam kondisi sarra wa darra, dalam kondisi luang hartanya, dalam kondisi sehat badannya, disambut. Tentu kalau lagi banyak hartanya, infaknya banyak. Wa darra, dalam kondisi sempit, fakir, sakit, tetap berinfak. Tentu kondisinya ini sedikit karena sedang sedikit harta. Tetapi karena dia muttaqin disambut walaupun sedikit. Itulah muttaqin, betul-betul ahli sedekah. Mungkin dia tidak punya hartanya, tenaganya, tidak bisa uangnya, makanannya, masya Allah, ahli sedekah. Selalu dia berupaya menjadi ahli sedekah di dunia. Orang seperti ini du'iya min babi sadaqah, akan dipanggil dari pintu sadaqah. Qala Abu Bakar, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ma'ala man du'iya min talqal abwab min darurah. Tidaklah seorang dipanggil dari pintu-pintu surga itu kecuali orang tersebut sangat menginginkannya. Fahal yuda ahadun mintil kal abwab kulliha, apa ada orang yang dipanggil dari semua pintu-pintu itu? Qala na'am, kata Nabi, ya ada. Ada orang-orang yang dipanggil dari semua pintu-pintu itu. Barakallahu. Maka Abu Bakar As-Siddiq, wa arju antakuna minhum, didoakan oleh Nabi. Saya berharap kamu, Abu Bakar As-Siddiq, termasuk minhum, dari golongan ini. Hadis muttafaqun alaih. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, ini pintu kebaikan. Dia punya harta, dia punya kebaikan, kesempatan dimanfaatkan. Sehingga dia berlomba-lomba di dalam kebaikan tersebut, itu termasuk abwab, pintu-pintu jannah. Bagi mereka yang punya harta, punya kesempatan dengan amal soleh. Di sana juga ada contoh yang lain, termasuk hal yang bisa menjadi sebab orang tersebut digolongkan orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, walaupun amalan itu ringan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, laqad ra'aitu rajulan, saya pernah melihat atau diperlihatkan oleh Allah seorang di surga. Rajulan, seorang yang ditampakkan oleh Allah kepada saya, yataqallabu fil jannatin fil jannati fi sajaratin qata'aha. Dia bolak-balik mondar-mandir menikmati kenikmatan surga. Berarti di dalam surga orang ini. Apa kira-kira amalan yang menjadi sebab orang tersebut dimasukkan ke dalam surganya Allah? Karena dia memotong pohon min dhahrit tariq, yang ada di bahu jalan. Kenapa pohon ini? Karena tu'zir, tu'zinnas. Karena pohon ini mengganggu manusia. Ya. Ada pohon bambu misalnya melembreh ke jalan, kena angin melembreh. Mungkin kalau orang naik motor bisa langsung kena pohon tersebut, celaka. Antum dengan baik hati menolong saudaranya, pohon tersebut disingkirkan. Kalau itu pohon kamu, kamu tebang demi menjaga keselamatan saudaranya dari gangguan-gangguan yang ada di jalan. Ternyata ini barakallahu fik, Rasulullah SAW dalam hadis Muslim ini memisahkan jadi sebab orang tersebut mendapatkan surga. Amalan yang ringan, amalan yang mudah, amalan yang masya Allah, kalau antum niatkan ikhlas, menjadi abwab, pintu-pintu yang mendatangkan rahmat Allah. Ya. Bahkan kadang sesuatu yang kadang kita anggap sepele, berbuat baik kepada binatang. Binatang yang kita mungkin punya di rumah kita masing-masing, punya kucing, punya kelinci, punya macam-macam yang boleh dipelihara di rumah kita. Kalau kita berbuat baik kepadanya, menyelamatkan nyawanya, berbuat ihsan kepadanya, akan menjadi sebab Allah memberikan ampunan, memasukkan ke dalam jannah. Inilah keutamaan orang-orang yang mukmin bertauhid. Di dunia diberi amalan yang mudah. Kalau orang kafir sangat penyayang kepada anjingnya, kadang kejam kepada kaum muslimin. Kalau kepada anjingnya dikasih makan daging yang seger, tetapi kepada darah-darah kaum muslimin begitu mudahnya bunuh orang. Lebih sayang kepada hewannya daripada kaum muslimin. Kita orang bertauhid kepada saudara kita seiman, seakidah, masya Allah, saling menyayangi, saling mencintai karena Allah. Sebagaimana pula kita diajarkan oleh sunnah menjaga haknya binatang. Anna rajulan ro'a kalban, kata Nabi. Ada seorang laki-laki melihat seekor anjing. Ya'kuluth thara. Anjing ini makan, menjilat, apa namanya, tanah atau debu. Minal ats, karena haus yang luar biasa. Maka kata beliau, fa akhadha ar-rajul khuffahu faja'ala yaghrifu lahu bihi hatta arwah. Laki-laki ini atau orang ini mengambil khufnya, khuf sepatu yang dia pakai, dilepas, lalu dia turun ke sumur dan untuk wadah air. Karena khuf dulu dari kulit, jadi bisa untuk apa namanya nyimpan air. Lah itu diangkat dan diberikan kepada anjing tersebut. Arwahu. Fasyakarallah lahu. Allah berterima kasih kepada orang ini. Ya. Allah berterima kasih kepada orang ini karena binatang ini jadi tidak mati. Karena perbuatan laki-laki ini. Apa balasannya? Fa'adkhalahu al-jannah. Allah masukkan orang itu ke dalam jannahnya. Hadis Bukhari nomor 173. Hadirin, itu berbuat baik kepada binatang kita. Kalau kita tidak boleh melihara anjing ya, kalau kucing mungkin, ayam mungkin, kelinci, atau mungkin yang senang burung prit atau burung apa, dijaga, sayang. Diniatkan sebagai rasa sayang kepadanya. Karena itu makhluknya Allah. itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Kalau kepada binatang saja diberi kebaikan, apalagi kepada anak istri kita, tetangga kita, akan lebih besar pahalanya. Karena mereka manusia lebih mulia dari binatang. Namun sebaliknya, dalam hadis Muslim, "Udibat imra'atun fi hirratin." Dalam kisah Nabi SAW ceritakan ada seorang wanita diadab, udibat, diadab di dalam neraka fi hirratin. Fi di sini maknanya karena sebab, fi sababiyah. Disebabkan wanita ini berurusan dengan kucing. Bayangkan, kucing yang ibadah Allah. Mungkin kita juga punya. Dia ikat, tidak diberi makan, tidak dilepas, sehingga mati. Sehingga berurusan dengan nerakanya Allah. Mungkin kucing ya, tidak ada nilainya di sisi kita. Bahkan kata orang, mau kucing gak ambil saja di rumah saya banyak. Ambil saja gratis. Mungkin murah harganya, tidak dinilai oleh kita. Namun jangan sekali-kali barakallahu fik meremehkan haknya dia. Karena urusannya bukan sekedar urusan dengan tetangga. Kucingnya tetangga diikat sampai mati. Tetangga tidak tahu. Wah, tetangga tidak tahu kok. Betul, tetangga tidak tahu, tapi Allah tahu. Urusannya dengan Allah nanti. Demikianlah beberapa faedah mudah-mudahan dari apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kami dan antum, dan menjadi tambahan pahala amal soleh yang akan memperberat timbangan kita nanti di yaumil qiyamah. Segala salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wal afu minkum wa jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.